Meski ku tahu ku menyayangimu, cinta tak mungkin terjadi di antara kita berdua. Dirimu kini telah bersama. Kasih kita kini.